Yang punya suara merdu dan yang punya suara sakti. Siapa dia kalau bukan Tasya New Brahma. Goyang dam. Kopo tapean. Selamat malam. tepuk tangannya mana dulu dong buat Nyu Brahma di sini. Terima kasih.